Dan ini pula yang pernah kita alami dulu, yakni ketika dulu di negeri Yaman, yakni ketika orang-orang Syiah Rafidhah menyerang istilahnya pondok kita dan kampung kita dulu, maka banyak dari beberapa teman itu meninggal mereka. Sekitar yang di kisah pertama itu 72 mereka meninggal dari teman-teman kita, maksudnya istilahnya dari pondok kita dulu, baik dari orang Yaman, kemudian ada orang istilahnya di luar Yaman dan sebagainya. Maka tatkala mereka dikubur karena keadaan ketika itu, yakni kita diserang dari segala penjuru oleh orang-orang Syiah Rafidhah, maka ketika ada teman yang meninggal tidak bisa dimakamkan di tempat yang pemakaman umum, tidak bisa. Kenapa? Karena kapan kita keluar kita akan ditembaki sama orang-orang Syiah. Maka dimakamkan di istilahnya pekarangan-pekarangan yang tersembunyi, maksudnya tidak terlihat dari gunung-gunung dan sebagainya, antara rumah-rumah, demikian ada pengarangan kosong. Maka dengan berjalannya waktu, yakni setelah damai dan sebagainya, maka terjadi hujan, hujan deras. Dan di situ disebutkan bahwa ada salah satu kuburan itu, yakni kuburan yang meninggal ketika diserang itu, yakni ambles bahasa kita, apa namanya, yakni tanahnya itu ke bawah, karena yang dulu kita jadikan penopang antara jenazah sama ketika dikubur itu adalah kayu, dan kayu lapuk, yakni lapuk karena dimakan waktu hampir 1,5 tahun. Maka di situ disebutkan oleh saya ya, untuk memindahkan, yakni kuburan tadi digunakan ke pemakaman umum. Kenapa? Karena situasinya sudah aman, tidak ada perang lagi. Maka tatkala digali dan lain sebagainya, maka didapati jasadnya itu masih utuh, tidak hancur. Walaupun ada sedikit perubahan, yakni kulitnya yang agak keriput dan lain sebagainya, akan tapi semuanya masih utuh, tidak jadi tulang belulang. Maka ikan-ikan dulu takjub, yang merasa heran, yang jenazah sudah dikubur 1,5 tahun masih utuh, kain kafannya masih utuh dan lain sebagainya. Maka disebutkan oleh Syekh Yahya bahwa ini adalah termasuk karamah atau kaulia, yakni karamah para wali, masih wali Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang muttaqin mereka adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka dipindahlah semuanya yang ada di kuburan itu, ditempatkan di kuburan yang baru, yang baik. Karena di situ ketika dikubur waktu perang itu, sekitar satu kuburan itu dua liang lahat, dua orang jadi satu kuburan, kadang-kadang tiga orang bahkan, demikian. Maka dipindahkan satu kuburan satu orang. Maka hampir dari semuanya itu jenazahnya itu masih utuh. Bahkan kita sendiri memegang jenggotnya, kita pegang jenggotnya, masya Allah, seakan-akan masih utuh, tidak berubah. Walaupun memang ada perubahan, mungkin sedikit ya lumrah, sedikit keribut dan sebagainya, akan tapi dari seluruh ini tidak menjadi tulang belulang, tidak ada yang menjadi tulang belulang. Bahkan ada sebagian jenazahnya salah seorang wanita yang ikut istilahnya meninggal dalam serangan orang-orang Syiah itu, jadi masih menegaskan dalam keadaan 1,5 tahun masih ada darah yang tetes. Dan ini memang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu sebagian ikhwan kita hampir semua mengatakan ini adalah gembira, ini berita gembira. Bahkan mengatakan mungkin sebagainya, wah ini insyaallah al-jannah. Maka saya pun mengatakan tidak. Jangan istilahnya mentaskiyah bahwa fulan fil jannah, fulan fil jannah. Cukup kita katakan yakni yakni wallahu hasibuna, dan Allah lah yang sebagai pepesangkaan. Demikian tadi intinya berharap bahwa mereka itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi sampai takyin, sampai mengatakan bulan berjana bulan berjana, tidak. Karena kita tidak tahu niatan seseorang. Akan tapi dari istilahnya tanda-tanda zahir maka insya Allah dalam kebaikan, karena mereka membela agama, membela harga diri, membela yakni mengikuti ratu nama Anifah wa Syahid. Barang siapa yang membela yang nyartanya, membela jiwanya, maka kalau dia meninggal dalam keadaan syahid, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nasibuhum wallahu hasibuhum, jadi kita mengatakan nasibuhum wallahu hasibuhum, jadi kita menyangka mereka ini meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan kebaikan, dan Allah yang sebaik-baik bersangka demikian. Jadi tidak boleh mentakyil. Itu dalam keadaan apa? Kita mempersaksikan sendiri mereka utuh jasad-jasad mereka. Nah, tapi tetap tidak boleh kita mengatakan atau mentakyil. Kenapa? Karena wahyu sudah terputus. Beda dengan di zamannya Rasulullah SAW. Boleh mentakyil. Sebagaimana kita mentakyil Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar itu di surga. Ali bin Abi Thalib di surga. Umar di surga. Boleh. Kenapa? Karena ada dalil yang menyebutkan demikian. Rasulullah sendiri menyebutkan Abu Bakar di surga, Aisyah di surga. Kemudian 10 sahabat yang lainnya yang mendapatkan apa namanya kabar gembira dengan surga. Bahkan disebutkan Bilal bin Abi Rabah. Rasulullah mendengar apa? Yanin alai dua sandalnya itu atau terompahnya di surga. Demikian boleh kita mengatakan. Akan tapi sepeninggal Rasulullah, maka tidak boleh kita mentakyil. Atau istilahnya yakni mentakyil itu yakni mengecap bahwa ini duduk surga. Demikian. Akan tapi mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala termasuk apa? Nanti penduduk surga. Demikian. Maka disebutkan di sini termasuk akidah kita. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Yani wa tarju lahu rahmah, dan kita mengharapkan padanya itu rahmah. Wa takhafu alaihi dzunubah. Yani kita takut atasnya itu apa? Dosa-dosanya. Wa ma min dzambin, dan tidak ada dari dosa kecuali illa li'abd minhu taubah. Maka di situ seorang hamba itu ada masih ada pintu taubat. Ini ada pintu taubat. Karena di sana taubat ada beberapa syarat. Tapi di sini ada sedikit risalah, yakni kitab masalah taubat yang ditulis oleh yakni Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri Hafidzullah Ta'ala. Ini menjelaskan panjang lebar tentang masalah taubat. Jadi beliau mengatakan taubat itu adalah arujuk ila Allah, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang beriman. Jadi semoga kalian tuflihun, yakni menjadi orang-orang yang selamat. Demikian. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, beliau itu setiap harinya bertaubat, yakni lebih dari 70 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam setiap hari lebih dari 70 kali. Dalam keadaan Rasulullah diampuni dosanya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini Rasulullah diampuni dosanya masih beristighfar kepada Allah. Kemudian juga Rasulullah tidaklah mengulang-ulang di dalam majlis beliau, yaitu mengucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Yani ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, karena Engkau Maha penerima taubat. Ini Rasulullah. Bagaimana dengan kita umatnya? Maka kebutuhan disebutkan oleh beliau, kebutuhan taubat seorang hamba itu lebih daripada kebutuhan dia dari makan dan minum. Harus melebihi kebutuhan dia dari makan dan minum. Demikian. Karena yakni sebagaimana hadis qudsi menjelaskan, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar, wa yahbaku kan Allah. Engkau itu melakukan kesalahan billaili wan nahar, siang dan malam melakukan kesalahan, biasa melakukan kesalahan. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Maka ini anjuran kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar, membaca istighfar. Baik setelah sholat atau di waktu-waktu yakni zikir, demikian dan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah saja yang diampuni dosanya masih banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. apalagi kita. Dan dengan bertaubat maka disebutkan yang itu kafir sayyi'ah, yakni menghapus kesalahan-kesalahan dan akan mengganti dengan apa? Kebaikan. Yakni sebagaimana ayat walladzina la ya'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa adzaban. Yani orang-orang yang tidak melakukan tidak berdoa kepada selain Allah, ini berdoa kepada apa? Ilahan akhar, yang disembah selain Allah. Ini tidak melakukan kesyirikan dan tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dan tidak pula berzina. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian atau melakukan dosa tadi, yalqa adzaban, maka dia akan apa? Mendapatkan dosa. Yudha'afu lahu al'adzab, bahkan akan dilipat gandakan azabnya nanti di yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana, dan akan kekal apa? Azabnya tadi. Kecuali apa? Illa man taa, kecuali orang yang bertaubat. Wa aamana wa 'amila shalihan. Ini orang yang bertaubat kemudian beriman dan beramal saleh. Fa ulaika yubaddiru ma sayyi'ati hasanat, maka Allah akan gantikan kesalahan dia dengan apa? Kebaikan. Jadi dalil apa? Kalau orang bertaubat itu kesalahannya diganti kebaikan. Maka Allah Ghafurur Rahim. Kemudian dengan bertaubat maka Allah Subhanahu wa taala merasa gembira dengan seorang hamba yang bertaubat. Banyak disebutkan di hadis wallah la Allah afrah bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dalah bil farah. Yani demi Allah, Allah itu lebih gembira dengan taubatnya seseorang. Jadi kalau seseorang itu melakukan dosa kemudian bersegera untuk melakukan taubat, maka Allah lebih gembira daripada yakni seperti sebagaimana gembiranya kalian ketika mendapatkan perbekalannya atau hewan tunggangannya ketika dia melakukan perjalanan di padang pasir misalnya. Jadi di padang pasir dia membawa perbekalan, mungkin membawa unta, tetapi hilang. Apa yang benar dia? Kematian ya. Semua perbekalan makan dan lain sebagainya hilang dengan kendaraannya. Maka tatkala dia mendapatkan itu, dia sangat gembira sekali. Nah, demikian pula Allah SWT lebih gembira dari tadi orang yang mendapatkan perbekalannya dan kendaraannya di padang pasir. Ini Allah kalau mendapatkan seorang hamba itu bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian juga dengan bertaubat Allah yakni mencintai dia. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci atau mensucikan diri. Bahkan disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau duduk di di hadapan Imam Malik, karena beliau adalah muridnya Imam Malik rahimahullah taala. Maka tatkala Imam Malik mengetahui kecerdasan Imam Syafi'i, ini kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah taala, kemudian dinasihati Imam Syafi'i untuk apa? Meninggalkan kemaksiatan. Karena ilmu itu adalah cahaya demikian. Bahkan Imam Syafi'i mengeluhkan hafalannya ke Waqi', yaitu Waqi' adalah gurunya beliau. Jadi syakautu ilal Waqi' su'ahibbi, jadi aku mengeluhkan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalan. Maka disebutkan di situ untuk apa? Meninggalkan penasihatan. Farsyadani antar bin ma'asi, kemudian beliau menasihatkan atau memberikan anjuran untuk meninggalkan penasihatan. Fa'ina ilmu nurun, karena agama ini atau ilmu itu adalah cahaya. Fa'nur layati li'asi, dan cahaya itu tidak akan datang kepada orang yang bermaksiat. Demikian. Jadi hendaknya kita meninggalkan kemaksiatan semampu kita dan banyak bertaubat kepada Allah SWT. Disebutkan bahwa taubat itu ada yang sahih, ada yang fasik. Ada yang memang benar-benar bertaubat, ada yang rusak taubatnya. Yang sahih adalah seorang yang dia itu dosa, melakukan dosa kemudian segera bertaubat. Dan ini yang dengan keikhlasan tentunya, dan berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ini yang sahih. Adapun yang fasik, maka taubat di lisan, taubatnya secara lisan saja. Akan tetapi apa-apa kau ilah al-maksiat, bersama dengan itu dia terus menerus di atas kemaksiatan, seakan-akan meledak di atas kemaksiatan. Maka ini tidak ada dikatakan apa, taubatnya itu fasik, bisa. Kemudian disebutkan pula tentang masalah taubat, yang indahnya seorang itu, yakni karena hukum dari bertaubat itu adalah fardu ain. Ini fardu ain dari setiap pada setiap kesempatan dan setiap waktu fardu ain. Kemudian berkata, yakni siapa namanya, Khairus Abadi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa taubat adalah fardhu ain, wajib bagi seorang itu bertaubat di setiap kesempatan dan setiap zaman. Kemudian dikomentari pula oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa taubat itu adalah yakni fardhu ain wa fawrin, jadi fardhu ain dan yang fardu yang disegerakan. Ini kapan dia berdosa adanya cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mengakhirkan taubatnya, misalnya dia melakukan dosa, mengakhirkan taubatnya, maka dia itu apa? Dua kali dosa. Maka dia harus bertaubat dari dosa yang dia lakukan dan dia harus bertaubat dari mengakhirkan taubatnya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi kita baca di sini. Demikian. Dan ini adalah hukum tentang masalah taubat. Kemudian disebutkan pula tentang masalah taubat, yakni tidak boleh kita meremehkan. Disebutkan di sini, yakni taubat wajib. Taubat itu wajib. Mantara kalau wajib, bahkan barang siapa yang meninggalkan kewajiban min jami'id dzunub, dari semua dosa wal ma'asi kabiriha wa shaghiriha, ini besar atau kecil, wa jaribiha wa khatiriha, yakni dosanya itu yakni apa, sepele atau besar, maka ala muslim an la yastaghir, maka wajib bagi seorang muslim untuk tidak meremehkan, tidak menganggap kecil sedikit dari apa, dari dosa dan kemaksiatan. Fa inna min asbabil mautil qalb, karena itu bisa menjadikan sebab matinya hati. Jadi kapan kita menganggap remeh dosa, itu akan menyebabkan hati kita itu mati. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, tu'aridul fitan, tu'aridul fitan kullu kal hasir awdan awdan. Yani fitnah-fitnah itu akan menyerang hati sebagaimana yakni apa, tikar itu, yang itu ada yang anyaman tikar itu, seperti itu yakni terus menerus yakni kecil-kecil demikian. Fa ayyu qalbin usyriba, maka hati yang hati apapun yang istilahnya menyerap dosa itu, maka seakan-akan apa, nu kita fihi nuqtatu sauda, seakan-akan ada noda hitam di hatinya dia itu. Maka fi ayyi qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatun bayda, maka kalau seorang itu mengingkari maksiat itu atau menjauhi kemaksiatan, maka seperti apa, titik putih di hatinya tadi itu. Hatta tasiru qalbayn, sampai seakan-akan menjadi dua hati, yakni abyad, hati yang putih, mithl as-safa, seakan-akan hatinya itu mengkilap. Maka fala yatadurruhu fitnah, dan tidak memudaratkan fitnah-fitnah. Demikian, karena dia apa? Karena dia menjaga hatinya, tidak menyembunyikan dosa. Demikian pula di ayat yang disebutkan, sesungguhnya kalau seorang mukmin itu dia itu melakukan dosa, maka kana nuqtatun sauda fi qalbihi, seakan-akan ada noda hitam di hatinya dia. Fa in taba, kalau dia bertaubat, nazaa fastaghfar, maka dia itu beristighfar, maka hilanglah noda tadi, masuk ila qalbuhu, maka hatinya itu putih, mengkilap, bercahaya. Fa'in zada, kalau bertambah kemaksiatannya, zada, maka bertambahlah dosa, bertambahlah noda hitam di hatinya. Fadhalika ar-ra'an, maka itu adalah seperti ar-ra'an, yakni hatinya tertutup, sudah hitam, tidak lagi mengkilap lagi. Demikian sebutnya. Ini tentang bahayanya kemaksiatan yang dianggap sepele atau dosa yang dianggap sepele. Maka di situ wajib untuk bertaubat. Kemudian bagaimana kaifiat taubat? Maka disebutkan bahwa taubat itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya. Yang hendaknya dia itu dilafadzkan. Caranya itu dilafadzkan. Jadi seperti Allahumma ighfirli, Allahumma astaghfiruka ya Allah misalnya. Demikian harus dilafadzkan. Ini yang rajih. Dan dirujukkan oleh Syekh Abdul Hamid juga. Ini tata cara tentang bertaubat adalah dengan melafadzkan dengan lisannya. Kemudian tentunya dengan keikhlasan hati. Dan juga disebutkan bahwa taubat itu ada syarat-syaratnya, ya kan? Salah satunya adalah ikhlas kepada Allah, kemudian tidak mengulanginya lagi, kemudian yakni bertekad untuk meninggalkannya. Kemudian juga kalau seandainya dalam permasalahan dosa tersebut masalah dengan hak seorang manusia, maka dikembalikan haknya, misalnya mencuri dan sebagainya, maka dikembalikan. Dan ini salah satu bentuk taubat. Kemudian juga tidak di waktu yang apa, yang tertolak, maksudnya ya ditutup pintu taubat. Ini seperti apa, seorang bertaubat ketika ghar-ghar, yani ketika nafas sudah dikerongkongan, maka tidak akan diterima Allah. Atau ketika matahari terbit dari barat. Demikian disebutkan oleh para ulama. Ini tentang salah-salah taubat. Kemudian bagaimana taubatnya orang yang kafir? Taubatnya orang yang kafir bagaimana caranya? Taubatnya orang yang kafir, misalnya ini orang kafir kemudian melakukan zina, mending dia bertaubat, diterima taubatnya. Ada orang kafir, dia berzina, kemudian dia bertaubat dari dosa zinanya ini, apakah diterima? Masuk Islam. Iya, syaratnya ya masuk Islam pun. Demikian. Karena di situ ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Kulilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad sarah." Maka katakanlah bagi orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang kafir, kalau dia itu sudah selesai, selesai dari kekafiran dia dan bertaubat, yughfar lahum, maka diampuni baginya. Ma qad sarah, apa yang telah lalu. Demikian. Jadi syaratnya harus berislam dulu. Ini syarat dari taubat orang-orang kafir. Jadi dia taubat dari kekafirannya, kemudian bertaubat dari dosanya. Wallahu a'lam. Jadi sebagian ulama mengatakan cukup dia bertaubat dari kekafirannya, maka dosa yang telah lalu diampuni. Sebagaimana ayat tadi, ini dikatakan oleh sebagian ulama. Dan juga ada Rasulullah SAW, man ahsana fi Islam, paling siapa yang di dalam Islamnya itu bagus. Jadi ketika dia kafir kepada masuk Islam dan bagus Islamnya, lam yu'khad bima amila fi jahiliyah, maka tidak akan dihitung atau tidak akan disiksa apa yang menjadi amalannya ketika masa jahiliyah, masih amalan dosanya dan sebagainya diampuni. Wa man asaa fi Islam, barang siapa yang Islamnya itu jelek, ukhida bi awal wal akhir, maka akan diambil atau disiksa dari awal sampai akhir, maksudnya dosanya itu dihitung kalau dia masuk Islam dan jelek Islamnya. Disebutkan di sini, kok bisa dia masuk Islam kok masih dihitung amalan yang kafirnya itu, masih dihitung kejelekannya itu. Karena apa? Karena dia asafil Islam, jelek Islamnya. Maksudnya adalah apa? Dia itu munafik. Disebutkan Islamnya jelek karena di hatinya itu ada nifak, masih ada kemunafikan. Demikian. Maka dihitung ukhida bil awal wal akhir. Ini tetap apa? Diambil atau akan diadab dengan dosanya itu dari awal sampai akhir, karena dia tidak bertaubat dari kemunafikannya. Ini seperti kondisi orang-orang munafik. Kemudian disebutkan taubatnya orang munafik. Taubatnya orang munafik, di situ ada syarat. Yang pertama islah fi qaul wal fi'l wal mu'taqad, yakni memperbaiki ucapan, kemudian perbuatan dan keyakinan. Keyakinan dia harus diperbaiki dahulu. Ini syarat taubatnya orang munafik. Kemudian i'tisam billah, yakni berpegang dengan Allah SWT atau berpegang teguh dengan agama Allah. Wa ja'alahu, dan menjadikan agama itu apa? Sebagai yakni pedoman yang kuat. Kemudian juga ikhlas di aqwalihi wa amalihi lillah. Ikhlas di dalam ucapannya dan amalannya hanya untuk Allah. Dan ini syarat-syarat taubat orang munafik. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam ayat illal ladzina tabu aslahu wa amasu billah wa akhlasu dinahum lillah. Maksudnya apa ini? Kondisi orang-orang munafik. Kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian wa aslahu, memperbaiki keadaan dia, ucapan dan amalannya. Kemudian wa akhlasu billah, berpegang teguh dengan agama Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, kemudian ikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah. Dan ini kondisi orang-orang munafik kalau dia bertaubat. Maka syaratnya seperti itu. Kemudian taubatnya orang ahlul bid'ah. Maka taubatnya ahlul bid'ah syaratnya adalah, salah satunya adalah apa? Meninggalkan bid'ah. Meninggalkan bid'ah. Ini tentang masalah taubat. Ini disebutkan di sini. Maka tidaklah semua taubat kecuali ada, dari bagi seorang hamba itu ada taubatnya. Demikian. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Ini setelahnya, yang setelah menyebutkan tentang tidak bolehnya kita mentakyid seseorang kalau dia itu termasuk, atau sebelumnya tidak ada ketaatan kepada manusia kecuali kalau dia memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh taat walaupun yang memerintah ini adalah pemimpin kita, maka kita tidak boleh taat selama bermaksiat kepada Allah. Kemudian tidak bolehnya kita mentazkiyah seorang, yani, oh ini masuk jannah, oh ini masuk surga, oh ini amalannya baik, padahal dia masih hidup. Karena kita tidak tahu apakah takdir dia itu termasuk orang yang baik atau orang yang buruk. Demikian. Kemudian juga apa? Hendaknya bertaubat bagi seorang yang melakukan dosa. Intinya apa? Allah tetap menerima taubat. Demikian. Selama belum terbit matahari dari barat, kemudian yakni nafas masih belum di kerongkongan. Kemudian beliau mengatakan warajmu haqqun, dan rajam adalah hak. Ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah kaum muslimin bahwa rajam itu adalah benar. Dan ini disebutkan di sini di catatan kaki wa akhrajal Bukhari wa Muslim min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Umar bin Khattab, yang berkata Umar bin Khattab wa huwa jalis ala mimbar. Ini dalam keadaan Umar itu duduk di atas mimbar. Mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haq, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Wa anzala alaihi alkitab, kemudian menurunkan atasnya Alkitab, yakni Al-Qur'an. Wa kana mimma anzala alaihi ayatul rajm. Maka salah satu yang diturunkan di Al-Qur'an itu adalah tentang ayat rajam. Qara'naha wa ra'aynaha wa qara'naha, jadi kami membacanya, mempraktekannya, dan demikian. Fa rajama Rasulullah, bahkan di zamannya Rasulullah beliau telah merajam. Wa rajamna ba'dahu, kemudian kami pun adalah merajam orang yang berzina setelah meninggal Rasulullah. Wa akhsha an wa akhsha in tala bin nas, maka kami takut kalau seandainya yakni panjangnya zaman, yakni generasi setelahnya dan setelahnya, yakni tala bin nas, zaman yakni zaman sudah menjauh atau jauh dari Rasulullah SAW. Ayakul qa'il, maka seorang akan mengatakan mana jitu rajam fi kitabillah, kita tidak mendapati ayat rajam di Al-Qur'an. Fayadhillu bitarki fariqati anzala Allah, maka mereka akan sesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah telah turunkan. Ini tentang masalah rajam. Wa in ar-rajm fi kitabillah haqqun ala man zana idza ahsana min ar-rijali wan nisa, karena sesungguhnya rajam itu di Al-Qur'an adalah hak, adalah benar. Yani dari orang yang berzina, baik dia itu zina muhsan dari kalangan laki-laki dan wanita. Demikian sampai akhir hadis. Jadi intinya menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah kaum muslimin adalah meyakini bahwa rajam itu adalah hak. Demikian, ini memang adalah syariat Islam, tidak boleh kita menolaknya. Adapun upaya-upaya untuk menolak hukum ini, maka itu adalah apa? Urusannya dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kewajiban untuk menegakkan rajam ini, kewajiban siapa? Ya ini pemerintah kaum muslimin. Tandanya pemerintah kaum muslimin ya ini menerapkan hukum-hukum Islam. Demikian. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun seakan-akan apa? Seakan-akan mendolimi, ya kan? Seakan-akan mendolimi. Tapi itulah memang hukum Islam. Demikian. Bahkan inilah yang di rajam ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij itu mereka mengingkari ini. Dalam keadaan mereka gembar-gembornya itu Ansar Syariah, ini menolong syariat, angkat tapi dengan rajam mereka mengingkari. Disebutkan oleh para ulama dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini tentang masalah ini, yakni orang-orang Khawarij mengingkari rajam. Ini disebutkan di sini tentang bab had zina, yakni hukuman bagi orang yang zina. Ini setelah hadis disebutkan apa dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, qala Rasulullah khudu anni ambillah dariku fajala Allahu lahum sabila bikran bil bikr jaldu mi'ati jaldu mi'ah. Jadi intinya orang yang berzina kalau dia itu perawan dengan berjaga yang belum pernah menikah, maka apa? Dicambuk 100 wa nafisah dan diasingkan 1 tahun. Wa sayyidu bi sayyid jar mi'ah wa rajam. Adapun orang yang sayyid yang sudah menikah tetapi berbuat zina, ini telah merasakan istrinya pernah duhul, maka kalau dia berzina maka dicambuk 100 kemudian apa? Dirajam. Dan ini disebutkan di Sahih Muslim banyak sekali tentang masalah hadis-hadis masalah zina, hukum tentang masalah zina, hadnya apa. Kemudian disebutkan di sini wa ijma' ulama dan ijma' para ulama ala wujub jild az-zani al-bikr, yakni tentang wajibnya dicambuk orang yang berzina, yakni kalau dia itu masih berjaga, masih belum pernah menikah. Mi'ah jadi 100. Wa rajam muhsan dan dirajam orang yang muhsan yang pernah menikah. Wa sayyib jadi ya sayyib. Walam yukhariq hadha ahadun min ahli kiblah, dan tidak ada yang menyelisih ini seorang dari ahli kiblah, jadi kaum muslimin tidak menyelisih illa mahaka al-qadiyah wa qailu al-khawarij, kecuali dikisahkan oleh qadiyah bahwa yang mengingkari ini adalah orang-orang khawarij. Wa ba'du mu'tazilah dan orang-orang sebagian orang mu'tazilah tidak meyakini atau mengingkari ini tentang masalah rajam. Kan dirom sebagaimana orang-orang yang meletakkan undang-undang, maksudnya apa? Mengatur jadi membuat undang-undang selain dari Al-Qur'an. Jadi disebutkan apa? Jadi orang-orang apa mengingkari dalam keadaan mereka itu mengaku apa? Ansarus Syariah. Ansarus Syariah itu penolong syariat. Memerangi kaum muslimin, membiarkan orang-orang ahli Al-Qur'an, orang-orang menyembah Al-Qur'an. Ini adalah orang Khawarij. Sudah kita jelaskan banyak lebar pada awal yang taklim tadi dan pada pertemuan. Bahkan ini disebutkan, bahkan ini merupakan jumhur dari Imam Syafi'i, kemudian Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Dan yang diperselisihkan adalah masalah tentang masalah yang sayyid disebutkan panjang lebar. Akan tapi tentang masalah apa bahwa rajam ini adalah hak, tidak ada yang mengingkari kecuali orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Al-Barbari dan termasuk akidah. Kenapa? Karena ada Al-Bazir yang mengingkari pasal ini. Jadi dimasukkan oleh beliau di kitab ini. Karena di sini ada apa? Pengingkaran dari orang-orang Al-Bazir. Baik, insyaallah sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim.